الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الركوع، ويجب أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه، ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاؤه. Kemudian rukun salat setelah membaca surat Al-Fatihah, maka adalah rukuk. Wajib untuk merungkukkan anggota badannya. Kata orang Jawa, mungkruk, anggota badannya sekiranya kedua telapak tangannya sampai ada di lututnya. Kalau tangannya panjang, misalnya tangannya nggak normal panjang, kalau sampai ke lutut masih belum mungkruk, maka tidak sah. Yang paling penting mungkruknya. Ukuran normal, tangan yang normal sekiranya sampai ada di lututnya. Tangannya pendek, kalau sampai ada di lututnya jungkel misalnya, itu pun nanti bisa batal sholatnya. Karena itu hitungannya adalah mungkruknya. Bukan berarti sampainya tangan ada di lutut, tapi ukuran yang normal, tangan yang normal, bukan kepanjangan, bukan kependekan, sekiranya telapak tangannya sampai ada di lututnya. Dan tumakninah di dalam rukuk, wajib hukumnya. Tumakninah itu harus dilaksanakan hatta taskuna a'dha'u, sekiranya sampai tenang anggota badannya pada posisinya. Arti tumaknina yaitu sukunun ba'dal harakah bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallah. Diam sejenak setelah bergerak ke rukun, sekiranya setiap anggota badan menempati posisinya bigadri gauli subhanallah, dengan ukuran panjangnya waktu bacaan subhanallah, ruku subhanallah, itidal, itu paling sedikit. Disunahkan di dalam ruku untuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika turun firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ij'aluha fi ruku'ikum. Bacaan sabbih isma rabbikal azim itu di rukuknya kamu, yaitu bacaan subhana rabbiyal عظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم، Maha suci Allah, Tuhanku, Al-Azim, yang maha agung. Subhana Rabbi Al-Azim, Maha suci Allah, Tuhanku, yang maha agung. Wabihamdih, dan segala pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya al-azim? Ay al-kamil zatan wasifat. Maksudnya agung yaitu zat yang sempurna dan sifatnya juga yang sempurna itu Allah. Bahasa Arab itu, Pak, lain lafad, lain arti. Kenapa tidak pakai Subhana Rabbiyal Jalil? Kalau Al-Jalil itu adalah Al-Kamil Fisifat, sempurna sifatnya, tapi zatnya belum tentu sempurna. Kenapa tidak pakai Subhana Rabbi Al-Kabir? Al-Kabir itu adalah Al-Kamil Fizzat. Sempurna zatnya, belum tentu sempurna sifat. Tapi kalau Al-Azim, Al-Kamil, Zatan Wasifah. Tuhan yang maha sempurna zatnya dan sifatnya. Sunnah membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali. Kalau lebih 3 kali, kalau dia berjamaah dengan makmum yang umum, artinya makmumnya banyak di masjid misalnya, makruh. Kecuali kalau makmum khusus, oh memang podo seneng sholati. Kalau bacaannya panjang-panjang, makmumnya seneng. Boleh ditambahi 5, 7, sampai 11 diulangi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau sholat sendiri, panjangkan gak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan lebih dari 3. Kecuali kalau sholatnya berjamaah dengan makmum yang khusus, sing podo seneng didawakno sholati. Rukuk. Rukuk ini ibadah khusus milik kita, umat Muhammad. Cara ibadah yang umat-umat dulu enggak ada. Enggak punya rukuk. Rukuk ini khusus milik kita umat Muhammad. Karena itu kita kalau rukuk itu yang serius. Warga Umar waqi'in, kata Allah. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ahli rukuk. Ada mengartikan segi lughatan wakhdu'u ma'al khadi'in artinya. Pembacaan tasbih yaitu tanzih lillah subhanahu wa ta'ala amma la yaliku bih. Pembacaan tasbih yaitu mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak pantas kepada Allah. Kalau sampai itu nyatakan subhanallah, berarti Allah itu tidak pantas dengan sifat-sifat kekurangan. Mosok Gusti Allah digambar subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah diukir subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah matane mendolo subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah gawa pentung subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah disalib subhanallah, maha suci Allah. Masa subhanallah itu adalah mempunyai anak atau lahir subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah duwe ibu subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah artinya mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang enggak pantas. Hal azim menisbatkan kepada Allah sifat yang sempurna, zat yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah secara zat dan sifat. Nabi Muhammad itu adalah sempurna. Tapi Nabi Muhammad itu sempurnanya karena diciptakan Allah. Matahari itu memang terang, tapi terangnya karena diciptakan Allah. Minyak itu wangi. Wanginya karena diciptakan Allah. Tapi kalau Allah bukan karena diciptakan, asli secara zatnya dan sifatnya. Karena itu dijadikan satu. Subhana Rabbiyal Azim. Nah kalau sudah sambian membaca Subhana Rabbiyal Azim, murnikan pengagungan terhadap Allah. Ojo sampean menyatakan Allah itu maha agung, tapi Allah itu kurang dihargai. Itu sama dengan penghinaan. Itu sama dengan pelecehan. Sampean misalnya di hadapan presiden. Ini presiden kita. Ini presiden kita tapi sikapnya enggak benar. Monggo Pak, monggo. Ngeleset. Ada di latar misalnya. Kalau sampean menghargai presiden, sediakan kursi yang pantas. Sediakan tempat yang layak. Hormati, kasih jamuan yang pantas dengan seorang presiden. Kalau sampean menyatakan Subhana Rabbiyal Azim, mensucikan Allah dan menisbatkan kepada Allah zat yang sempurna dan sifat yang sempurna, ya sampean harus bisa memberikan amal-amal soleh, mengaturkan amal-amal soleh terhadap Allah, taat kepada Allah. Menyatakan Allah adalah sempurna Tuhannya tapi enggak taat. Podoh ya Megoro. Orang Arab itu paling enggak mau mungkuk kepada yang lainnya. Itu zaman dulu. Orang rukuk, orang sujud itu paling enggak mau. Sampai-sampai kalau ada dia bawa pedang atau bawa pecut, jatuh pecutnya. Itu gak mau ngambil, takut rukuk sama orang. Dinta ini lewat sepi, wong kabeh baru dijogo. Kenapa? Wedi dianggap rukuk kepada orang lain. Wah gak gampang tawa tuh orang dulu itu. Apalagi sujud. Meletakkan dahi, batuk, anggota badan manusia yang paling mulia ada di tanah yang diinjak oleh kaki. Enggak gampang orang dulu itu. Sampai di antara mereka itu wani kufur, Pak. Ketika Allah memerintahkan sujud, anak si jiwa ngarap, sujud. Ya, Pak. Ya, kepalanya kamu taruh ada di tanah. Di tanah yang diinjak sama kaki, kepala. Dijogok tanah nih. Enggak, aku udah gelem. Tanah ia itu angkat yang dasku. Kuatu sujud. Kualat mati kafir akhirnya itu orang. Saking gak maunya. Tapi begitulah Allah memerintahkan orang beriman. Kon harus tawaduk dengan pikusi Allah. Lai kepingin jadi orang yang berharga di hadapan Allah, jatuhkan harga kamu di hadapan Allah. Rukuk. Sujud. Cuma tidak boleh rukuk kepada manusia, tidak boleh sujud kepada manusia. Manusia. Kalau menghormati menungso, oleh. Lai rukuk enggak oleh. Lai sujud enggak oleh. Di zaman Rasulullah ada satu kejadian. Satu Arabi, dia datangi kepada Rasulullah. Kafir ini Arabi. Arabi ku wong Arab sing ana di pelosok, bongole setengah mati. Enggak ada aturan. Enggak ada pendidikan. Datang kepada Nabi Muhammad. Antal ladzi taz'umu annaka nabi. Kamu yang ngaku nabi. Jadi Muhammad, iya aku Rasulullah. Aku nabi. Aku utusan Allah. Betul. Kamu nabi. Ayo buktikan. Mana mukjizatnya? Apa yang kamu minta? Itu pohon kurma yang ada di sana itu. Pohon kurma, Pak, dituting. Suruh ke sini. Pohon kurma disuruh datang kepada Nabi. Duduk sapi mana yang sing duwe sikil lho kon teko. Kalau sapi dipanggil masuk akal, punya kaki masih, sekalipun itu binatang. Kalau kuda masuk akal, kurma gak duwe sikil. Disuruh datang kepada Nabi. Sampai ndelok. Oh, penggudui Kanjeng Nabi Muhammad ini luar biasa. Kata Nabi, bagaimana kalau itu datang? Wah, saya percaya sama kamu. Minta sama Allah. Lah kalau Nabi nggak bisa, minta sama Allah. Allah yang bisa membuat. Lawang yang punya kaki bisa lumpuh kok, nggak bisa berjalan. Dipanggil sama Nabi. Dengan izin Allah goyang itu. Pohon kurma. Jepol ayat-ayat. Jalan mencolot itu. Pohon kurma. Blek. Blek. Blek. Sampai di hadapan Nabi. Daun-daunnya yang asalnya tegak. Layu, hormat kepada Rasulullah. Ya Abu Arabi, ketok izan. Ya apa ini? Kamu sudah saksikan? Kalau sampean bisa manggil, datang ke sini, mohon balik mana yang ayo? Udah, tugas kamu pohon kurma selesai, kembali. Mundur. Sampai masuk ke tanah lagi. Itu Arabi kagum-kagum. Muhammad, saya mau sujud kepada kamu. Saya mau rukuk kepada kamu. Oh, enggak boleh. Sujud sama manusia enggak boleh. Rukuk sama manusia enggak boleh. Kalau begitu aku cium tangan kamu. Silakan. Enggak boleh sekalipun sama Nabi enggak boleh rukuk. Sekalipun kepada Rasul enggak boleh sujud. Sujud rukuk kepada manusia niat ibadah murtad hukumnya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillah. Sujud khusus untuk Allah. Rukuk khusus untuk Allah. Sekarang sekalipun kepada siapa, masih keramat, masih nabi, tidak boleh disujudi, tidak boleh dirukui. Karena itu penghormatan khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengagungan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Para malaikat Allah itu kalau ibadahnya kepada Allah baca subhana rabbiyal azim. Adam baca subhana rabbiyal a'la, bertasbih kepada Allah. Itu cara malaikat beribadah. Bahkan makhluk ini semuanya itu, wa in minkum illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk ini membaca subhanallah bihamdih. Apa makhluk ini? Cuma manusia itu enggak tahu cara mereka bertasbih. Makhluk hidup, makhluk mati. Malah dikatakan binatang-binatang ini, kambing, burung, semuanya binatang ini, mereka kalau sudah lupa tasbih berarti wayai mati. Berarti wayai mati. Tidak ada kambing dipotong kecuali karena dia pernah lupa tasbih. Tidak ada ayam dipotong kecuali karena lupa tasbih. Mereka itu bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Wa in minkum illa yusabbihu bihamdih. Lah kita manusia kalau sudah dihadapan Allah, sucikan Allah dengan bacaan subhanallah bihamdih. Untuk rukuk karena ada perintah Allah tadi, wasabbih bihamdi rabbikal azim, wasabbih bismi rabbikal azim, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Karena itu ada dua hadis ya. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa amar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb. Ada perruku, di dalam ruku maka ta'zimkan Allah. Karena itu dikepakai subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat yang lain, Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, Siti Aisyah menceritakan, kana Rasulullah SAW yakulu fi ruku'i wa sujudih, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghafir li. Nabi itu kalau rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ufirli. Akhirnya ada hamd, ada tasbih, dua hadis digabungkan jadi satu, dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdik. Dan wajib tumakninah di dalam rukuk. Ojo kususu-kususu kalau sholat. Allah Akbar, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu bukan titik notol jagung. Karena itu kalau sudah rukuk, pas nodimik posisi kamu, baru baca. Setelah itu itidal. Sami'allahu liman hamidah. Allah Akbar. Ini gerakan yang tidak beraturan namanya. Hadirin semuanya, ini kalau nggak salah tasua ya. Sekarang tasua ya. Besok asyura enggak? Sekarang asyura. Tasua sekarang. Besok asyura. Tanggal 10 Muharram insyaallah besok hari asyura. Sampaian puasa sunnah, hukumnya puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, kata Nabi, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru dzunubas sanah." Puasa di hari Asyura satu hari itu mengampuni dosa setahun. Sampai dihitung mulai balik sampai saiki. Tak kira dosa nih sampean. Lek setahun, setahun yang lalu, sapi roh dosa nih sampean. Masya Allah, mulai ngelirik sampai mencicil ake dosa nih. Kakinya kita itu sholat pingbiro. Kalau bergerak untuk maksiat berapa kali, tangan kita juga demikian, mulut kita. Lu sampai gak kepingin tadi sepuro. Dosa setahun nih gue mau. Sekarang waktunya pumpung si urip, pumpung si kuat poso. Menih niatono poso, supaya dosane disebut. Sebenarnya sekarang juga sunnah puasa itu tasua. Cuma sekadung kebabas nih. Kopi ini sekadung kebabas diseruput. Tapi gak apa-apa, besok jangan sampai gak puasa iman. Bu, nih puasa, tapi yang sah puasanya. Kalau yang gak kedatangan tamu, ya gak usah puasa, gak apa-apa. Selain dianjurkan berpuasa ada di hari Asyura, besok ini, dianjurkan untuk kasih nafkah lebih sama keluarga. Kalau sampean punya uang lebih, sing biasa imangan tempe, gayo sambal goreng, gayo sate. Cuma dengan catatan ojo sampai utang-utang. Hari Asyura utang duit wis. Nyolong. Sunnah re. Sunnah tapi nyolong. Man wassa ila ahli yaum Asyura wassa Allah lahu rizqa sanah. Atau kama qal riwayat Imam Baihaqi dan Ibn Abi Dunya dinyatakan siapa orang yang bisa membuat nafkah yang lebih kepada keluarganya di hari Asyura, rizkinya selama setahun dilebihkan oleh Allah. Harga hari ini, rayano di keluarga sampean di hari itu. Dengan apa? Dengan mengasih nafkah lebih. Tapi ingat baik-baik, ojo sampai nyolong, ojo sampai utang. Barangkali Anda punya uang lebih, kalau hadiah anak-anak sampean. Tiga hadiah. Misalnya sampean tukok no montor siji-siji. Misalnya. Kemudian dianjurkan di hari Asyura untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Anak yatim, ya ono. Sebenarnya saya kepingin. Cuma wis sampai yang diwi, ngelakon uli bagus. Dole anak yatim, ya ono. Anak yatim itu yang bapaknya mati dan anaknya belum balik. Lah bapak ini enggak tutup yatim. Nah kalau sudah balik, bukan yatim itu sudah. Saya juga mati, itu yatim tua. Sampai santuni anak yatim. Biar dapat berkahnya anak yatim. Sampai sayangi anak yatim lebih di hari itu daripada hari-hari yang lainnya. Jadi no koyok riyoyo ya anak yatim. Jadi seneng. Ada hadis kata Nabi begini, "Man masaha ala ra'si yatimin falahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yadu hasanah." Siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim, maka setiap rambut yang dilalui oleh tangannya akan dihitung satu pahala. Cuma ojo ke usap-usapan tok dasar yatim. Diteki arah yatim 10 sak desa ngusap. Suwe-suwe budak tak jari hati. Merotol kabeh rambute. Maksudnya mengusap itu mencintai. Kalau orang itu cinta sama anaknya, dibelai rambutnya, dipeluk. Maksudnya itu begitu. Itu tuh kayak usap-usapan. Biar rakyatin. Biar rakyatin. Loh, perasaanmu kemoceng kan tak jari hati. Bantu nih, bantu. Ojo sampai di sio-sio anak yatim. Ana wakafilul yatimika ataini fil jannah. Kata Nabi, aku ini loh, sama orang yang memelihara anak yatim, koyok ini. Dijajerno, antara jari tengah dengan jari telunjuk. Kaya ini di surga, artinya dekat dengan Rasulullah. Di surga lagi. Lek dekat di Kanjeng Nabi, berarti dapat tempat yang istimewa ada di surga. Ada satu cerita. Ada satu orang amalik pecah di setengah mati. Pecah. Sampai saat desa ini benci semuanya. Sakotai benci semuanya. Mabuk-mabuk antok. Ganggu sana, ganggu sini. Sampai sakit orang itu. Nggak orang sih nyambangi. Sampai mati, nggak ada yang kasih ya. Sangkuin pegangan. Disenengi sama orang daerah situ. Di daerah sana itu, waktu itu ada satu orang yang terkenal keramat. Dia itu di kholwat, tak pernah metu. Ibadah terus, wah terkenal orang itu. Sampai yang tahu gak jenazahnya orang yang dibenci tadi itu? Dan orang yang kelem ngubur. Gak ada yang mau mandikan, gak ada yang mau nyolati. Gak ada yang mau ngafani. Bingung sampean bojone. Akhirnya bayar orang ngedusi, bayar uang ngapa nih, bayar uang hari sing sholat. Sopo sing gelem nyolati. Bingung, wis dekeen ono di tengah alas, di tengah padang pasir sudah. Ono sing gelem ngereken bojoku, ya sholat ono kubur, ndak wis jarno wis. Subhanallah kok ndelalah. Mendadak orang yang terkenal wali yang gak pernah keluar dari rumahnya tadi itu, keluar. Bingung, waduh. Ono opri. Pasti ada kejadian yang luar biasa ini. Sekian puluh tahun tidak pernah dia tadi itu keluar dari rumah. Ibadah ada di rumah, gak kenal jalan. Kok ini keluar? Sande so metu. Akhirnya kiai ini tanya-tanya, siapa orang yang mati di daerah sini ya? Kenapa yai? Saya ini dapat mimpi sering sekali. Setiap saya mimpi ada perintah. Wuduno. Urusono, ono wong wali gede mati. Sindak reken. Saya ini ditugas untuk ngurusi wali besar sekarang yang mati di daerah sini nih. Yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kondah ono sing mati di noiku kecuali wong iki. Orang ini. Wali yang mati ndak ada ya. Ini. Orang jahat ini yang mati. Enggak ada pasti, cari loh. Enggak mungkin saya itu dapat mimpi balik-balik kok. Masa mimpi saya itu enggak benar? Coba lagi teliti ini. Enggak ada ya, cuma orang ini yang mati. Oh, berarti orang ini yang wali. Kaget orang-orang. Saya mau tanya, amalnya apa orang ini? Kok bisa orang ini bisa menjadi wali besar? Wah, gak ada ya. Amal apa, gak pernah ya, mabuk itu benbengi. Banyak maksiat itu wali. Yai, saya kepingin ngomong sama istrinya. Sampai akhirnya ketemu istrinya. Bu, saya mau tanya. Di suaminya sampean ini apa sih amalnya? Orang-orang sudah tahu, Yai. Begitu memang suami saya itu mabuk setiap malam, maksiat sering. Kelakonannya banyak yang dosa. Sehingga masyarakat gak ada yang seneng sama suami saya. Wah, saya gak tanya perbuatan maksiatnya. Amal kebaikan apa yang dilakukan oleh suami Anda ini? Sebenarnya ada amal kebaikannya, cuma masyarakat banyak gak tahu. Ada dua amal kebaikan suami saya yang istimewa sebenarnya. Masyarakat gak ada yang kenal. Yang pertama, suami saya itu memang mabuk. Saking beratnya mabuk itu kadang-kadang belum sampai ke tempat tidur, udah tidur duluan ada di tanah. Kadang-kadang maaf ya, sampai dia itu berlumuran kencing. Tapi jam 2 malam dia sadar. Bangun, membersihkan diri, menghadap kepada Allah sambil menangis. Ya Allah, begini hinanya orang kalau sudah terperdaya dengan setan. Ya Allah, begini hinanya hambamu ini yang sudah dikuasai oleh nafsu. Ya Allah, manusia semuanya benci kepada aku. Engkau arhamur rahimi, ya Allah, jangan engkau benci aku, ya Allah. Kalau aku di dunia menjadi orang hina, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Maafkan kesalahanku, ya Allah. Muliakan aku di akhirat, ya Allah. Nangis sampai subuh. Itu setiap malam, ya. Dia memang gak bisa kuasa. Meninggalkan perbuatan itu karena sudah kecanduan. Tapi dia masih tetap takut kepada Allah. Yang kedua apa? Re? Cintanya luar biasa sama anak yatim. Ya. Kerjaannya pas-pasan. Tapi anak yatim ini diperhatikan ada di rumah ini. Tidurnya anak yatim diatur di atas. Dia kadang-kadang tidur di bawah. Yang penting anak yatim dikasih makan yang nikmat. Sekalipun dia nggak keduman sampai lapar. Dipiara anak yatim seperti anaknya sendiri. Disayang itu anak yatim. Kalau sudah hari raya, wah, diusahakan pakaiannya baru sekalipun pakaiannya dia nggak ganti. Sampai anak adik itu besar, piara lagi anak yatim, gak pernah kosong daripada anak yatim. Gak punya anak ini orang. Kata Yai, ini ternyata amalnya. Belum tentu orang yang sering di masjid itu lebih baik. Kalau hatinya penuh kesombongan, sujud sama Allah tapi artinya sombong, percuma. Pakaiannya pakaian orang yang di Mekah, tapi hatinya tidak benar. Percuma, setan itu juga kumpul dengan malaikat, tapi hatinya enggak benar, terlaknat. Lebih baik orang yang berbuat dosa tapi masih takut kepada Allah daripada perbuatan dosanya, daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Tuh lihat bagaimana, karena berkat rahmatnya sama anak yatim. Ya ini loh orang yang dapat rahmat Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang hatinya rahmat akan dapat dirahmati oleh Allah subhanahu. Akan dapat rahmatnya Allah. Ayo kesempatan. Kesempatan bagi kita. Oleh anak yatim di kampung ini. Ojo singo tuato ditolai. Yatim di Jember dibantu, yatim mana di kampung ini tidak dibantu. Jadi anak yatim. Tapi yang mampu, yang tidak mampu. Yang mampu tidak apa-apa. Kayak anak hati, ya, kayak anak panganan, sing enak. Anak yatim yang kecil-kecil, yang tidak mampu itu yang lebih dikhususkan. Kalau perlu niat ono. Kau tak niati lah, aku untuk rezeki kebiaya yatim. Bu sekolah, mbu ngaji ini. Niat ono. Insyaallah berkah rezekinya sampean. Mudah-mudahan insyaallah besok kita dapat melaksanakan puasa. Besok dapat mendapatkan rezeki yang bisa untuk kita memberikan nafkah lebih kepada keluarga kita untuk menyantuni anak yatim. Amin Allahumma amin. Majalah Cahaya Nabawi sudah terbit dan di situ juga ada masalah Muharram, cuma dibahas juga cara-cara menghormati Muharram yang bertentangan dengan syariat. Kalau foto bagus, menyantuni anak yatim baik, memberi nafkah kepada keluarga bagus, tapi lei rebutan teletongi kebo selamat yang ada di Solo itu bid'ah itu. Kebu bak dikarah koyok kiai. Mari ngono lek ngising kebule. Wah, rebutan. Dapat berkah. Masya Allah, teletongi sapi nggih berkah. Pakai teletongku gak ono sing gelem ngamuk kabeh. Nah, kalau hal yang demikian itu bisa pendekatan kepada kesyirikan. Ada beberapa memang cara-cara itu adalah warisan daripada kesyirikan. Itu sengaja mau dihidup-hidupkan sekarang. Malah kadang-kadang maaf-maaf didukung sama pemerintahan. Iki sing gak beres. Nanti dibalik no syirik maning wong Islam ini. Nah, di Cahaya Nabawi dibahas ya, judulnya Jangan Ciderai Muharram. Kemudian insyaallah yang punya rezeki bisa membacanya. Ada permintaan surat.